وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab Kutuf Minasyama'il Muhammadiyah Wal Akhlaqin Nabawiyah Wal Adabil Islamiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca berkenaan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batasan di dalam menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, berapa hari? Batasan akhir? 6. Tidak boleh kurang dari 3 hari. 6. Taib. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Adapun sebagian para ulama membolehkan jika di saat pada bulan Ramadan. 6. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya di dalam mengkhatamkan Al-Qur'an 1 bulan, kalau mampu 7 hari, kalau mampu maka tidak kurang dari 3 hari. 6. Baik, kita lanjutkan dari bab yang berikutnya. Shaumun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini yang punya kita pada halaman 29. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi babnya yang berjudul puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban dan harapan dari mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambih, maka akan diampuni baginya ma taqaddama dari dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana wa atba'ahu sittan min syawalin kana kasawmid dahr. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia ikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang 6 tahun. Kemudian yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, salasun min kulli syahrin wa ramadhanu ila ramadana fahada siyamud dahar kullihi fahada siyamud dahar kulluhu siyamu yawmi arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yawmi asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah, puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu 3 hari dari setiap bulannya. 3 hari dari 6 setiap bulannya. Tanggal 12, tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bidh, ya, dikenal dengan puasa Ayyamul Bidh. 6. Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa bulan Ramadan kepada Ramadan berikutnya, maka ini seperti puasa sepanjang tahun. Siyamu yawmi Arafah, dan puasa hari Arafah. Ya, dan Rasulullah na'am menekankan untuk berpuasa pada hari Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka tidak boleh untuk berpuasa. Ahtasibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengharap kepada Allah dari puasa tersebut, ayukaffira sanata allati qablahu, yaitu Allah bisa mengampuni. Harapannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa pada tahun yang lalu. Wasanat allati ba'dahu, dan pada tahun yang berikutnya. 6. Ini puasa Arafah. 6. Kemudian ini manfaatnya, ya. Rugi jika seorang meninggalkan puasa Arafah ini. Kemudian puasa yang berikutnya, yaitu puasa 6 Yaum Asyura, yaitu puasa al-Ashir minal Muharram. Puasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Catatan kakinya, al-Ashir minal Muharram. Yaitu pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Yaitu aku mengharap na'am Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa pada tahun yang telah lalu. Ini puasa Asyura. Kemudian hadis yang berikutnya, yang masih berkaitan dengan puasa 6 Asyura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Rawahu Muslim. La in bakitu, seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, ya, tahun yang akan datang, itu pada bulan Muharram, la asumanna tasi'ah, maka juga aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, jadi tanggal 9 dengan tanggal 10. Atau para ulama menyebutkan, atau tanggal 10 dengan tanggal 11. 6. At-6. Atau bisa 9, 10, 11. Ini sebagaimana disebutkan pendapat-pendapat di kalangan ulama. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang 5. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain wal khamis, qala yaumani tu'radu fihima al a'malu ala rabbil alamin fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Puasa yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah, na'am, ini yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa 2 hari, yaitu Senin dan Kamis, tu'radu fihimal a'mal, yaitu amalan itu, ya, diangkat di hadapan Rabb al-alamin, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan itu dipentangkan di hadapan Allah. Diangkat di hadapan enam kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu, dan aku mencintai, ya, tak kala amalan itu. Dipentangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalanku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Ini di antara Senin dan Kamis faedahnya. Itu amalan-amalan seorang hamba, ya, pada hari Senin dan Kamis, maka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan tak kala amalan tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Rasulullah berpuasa. Rawahu An-Nasa'i wa hasanahu Al-Mundhiri rahimahumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Mundhiri. Yang keenam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wal adha, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari puasa di Idul Fitri dan puasa di Idul Adha. Muttafaqun alaihi, ya, Rasulullah tidak melakukan, ya, pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Rasulullah tidak berpuasa pada hari tersebut. Dan ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan. Tidaklah pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan di dalam berpuasa satu bulan sama sekali kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jadi di bulan-bulan yang lain Rasulullah tidak berpuasa penuh satu bulan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian bab yang baru, ibadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumil laila, bangunlah engkau di malam hari. Illa qalila, ya, bangunlah di malam hari, bukan bangun, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, yaitu untuk melakukan sholat. Naam, sholat malam. Illa qalila, pada waktu yang sedikit, pada akhir malam tersebut. Hadis An-Naam, surat Al-Muzammil ayat 1-2. Kemudian yang kedua, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata raq'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan fakultu atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyatu inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menambah di dalam bulan Ramadan atau selainnya melakukan salat malam ala ihda asyrata raka'atan, lebih dari, ya, 11 rakaat. ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah pada hari-hari biasa atau pada bulan Ramadan, ya, pada salat 6 malam hanya 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat. Fala tas'al, dan jangan engkau tanya tentang baiknya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya. Ya, sehingga disebutkan pada riwayat yang lain bahwasanya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak dikarenakan panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya tentang baiknya salat tersebut dan panjangnya salat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat, yaitu salat witir. Fakultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan salat witir? Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya dua mata saya bisa tidur, tetapi hati saya tidak tidur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas rahimahullah, pada konteks ayat ini, kata beliau, sebagian manusia berprasangka bahwa 4 rakaat yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ya, dengan satu salam. Kata Ibn Abbas, ya, manusia, sebagian manusia berprasangka memahami dari konteks hadis ini, yaitu 4 rakaat dengan satu salam. Maka bukan itu, ya, yang sebenarnya. Namun yang dimaksudkan, ya, dari 4 rakaat tersebut, na'am ayu sallima min kulitsnain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam pada setiap 2 rakaatnya. Nah. Jadi setiap 2 rakaat salam, kemudian berikutnya 2 rakaat lagi. Nah. Barakallahu fikum, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, salatul laili masna masna yusallimu min kulli snataini. Salat malam itu 2-2. Salam pada setiap 2 rakaatnya. Nah, ini hadis yang khusus yang menyebutkan salat malam bahwasanya 2 rakaat dan setiap 2 rakaat salam. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka para sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili bisnai asyara raka'atan atau raka'atin. Atau yusalli minal lail asyara raka'atin. Yusallimu min kulli snataini summa yutiru biwahidatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat malamnya yaitu dengan 10 rakaat, salam setiap 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Nah, tapi boleh juga disebutkan hadis di dalam hadis yang lain bahwasanya 3 rakaat ya salat witir. Nah, yaitu 8 kemudian 3. Baik. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Anil Aswad Ibnu Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Faqalat kana yanamu awwal al-lail thumma yaqumu. Fa idza kana min as-sahari aw tara thumma ata firashahu. Fa idza kana lahu hajatan alamma bi ahlihi. Fa idza sami'a al-adhana wasaba. فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Aswad, ini ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aswad ibn Yazid, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam sebagaimana yang telah kita sebutkan. Rasulullah itu kalau tidur di awal malam. Kemudian yakumu, kemudian di akhir malamnya beliau bangun untuk salat. Fa idza kana min as-sahar, maka jika masuk pada waktu pagi, yaitu waktu ya, sepertiga malam autara, beliau witir. Beliau melakukan witir. Suma ata firasyau, kemudian dia kembali ke tempat tidurnya. Faidha kana lahu haja, jika dia ada keinginan, kebutuhan terhadap istrinya, keluarganya, alama bi ahli, maka beliau bersama keluarganya. Ya. Wa illa, dan jika tidak, atau afwan, fa idza sami'al adzan, maka jika beliau mendengar adzan, maka beliau langsung ya bangkit. Ya. Taib. Tidak nunggu-nunggu qomat. Ya. Atau kalau ada adzan yang kedua, tidak nunggu adzan yang kedua. Nah, jika beliau mendengar azan, maka beliau bangun segera. Fa idza kana junuban, apabila beliau junub, ya tadi ya tak kala setelah sholat witir kemudian dia datang ke firasnya dan bersama istrinya, ya kemudian apabila junub maka beliau mandi. Wa illa tawaddu'a, dan jika tidak ya tidak junub, maka dia cukup dengan wudu. Ya, jadi setelah sholat malam disunahkan untuk berrebahan. Bahkan tidur pun enggak apa-apa. Nah, ya karena kalau tidur seorang wudunya kan batal. Maka ini kata Rasulullah, "Fa idza kana junuban afadha 'alai minal ma'." Apabila beliau junub maka beliau mandi. "Fa idza wa illa tawaddha'." Jika tidak junub maka dia berwudu. Ini berarti tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kharaja ila shalah, dan beliau keluar, kemudian keluar untuk melakukan salat subuh. Muttafaqun alai, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Ya, tinggal dua terakhir kita selesaikan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tantafiqa qadamahu fayuqalu lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu 'abdan syakura. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, bangun di malam hari untuk sholat. Hatta tantafiqa qadamahu, sampai kedua kakinya bengkak. Maka dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan yang seperti ini dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunimu dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah berkata, afala akun abdan syakura, apakah naam tidaklah aku pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ini Rasulullah, apalagi kita. Nah, yang kelima, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa langsung dibagi kalau sambil dibagi mungkin. Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian yaitu berupa wanita dan minyak wangi. Ya, jadi Rasulullah juga menyukai wanita, menikah dan juga suka minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan penyejuk pandangan dan jadikan penyejuk pandanganku di dalam sholat. Merasa sejuk tak kala ya berada di dalam sholat. Sahihun rawahu Ahmad. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqti bihadzal qadar subhanallahi hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.